Ta'hum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. A'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Taala, mengangkat kejahiliahan, kebodohan dari diri-diri kita sehingga kita berupaya terus untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Taala di saat yang kesempatan itu luang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat di mana kita merasa jauh dari thalabatul ilmi, merasa susah untuk bisa belajar. Ini keadaan yang kita berlindung darinya. Karena semuanya itu kita teringat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diberikan kebaikan, diinginkan, dikehendaki kebaikan kepada seseorang, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu dengannya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka Allah berikan dia pemahaman faqih, pengertian, pemahaman terhadap agama Islam ini. Di sini kita khawatir pemahaman sebaliknya dari hadis ini, kalau Allah tidak keinginkan kebaikan pada seseorang, maka dia susah untuk memahami agama. Tidak diberikan pemahaman kepada agama. Maka seseorang yang belajar thalabatul ilmi, kita berupaya, berusaha dan memahami bahwasanya ini adalah suatu kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya atau bab yang baru, bab ijlalil kabir. Bab memuliakan atau mengagungkan orang yang dewasa. Di sini masih berkaitan dengan hadis atau apa namanya? Pembahasan yang sebelumnya, bab fadlil kabir, bab keutamaan orang-orang yang dewasa, orang-orang dewasa yang dengan syarat, ya, bukan sembarang orang dewasa, asal orang dewasa. Apa gunanya dia orang dewasa, orang yang senior, tapi tidak memiliki keutamaan apa-apa. Tentunya di sini orang yang dewasa yang di atas ilmu, orang yang mereka itu berubannya sampai di atas ilmu, ya, artinya rambutnya sampai putih, janggutnya sampai putih, tetapi mereka istiqomah, senantiasa bertahan, bersabar, dan di atas ilmu. Kalau sama-sama Pak, ada ubannya, ada rambutnya putihnya, dan sebagainya, semua juga begitu. Manusiawi, semua juga akan mengalami demikian. Tapi apa gunanya rambutnya putih, janggutnya putih, beruban, dan sebagainya, tetapi dia tidak memiliki, hamalatul ilm. Tidak memiliki ghirah, tidak memiliki sesuatu yang diagungkan dalam agama Islam ini. Demikian juga nanti yang bab baru, babu ijlalil kabir. Baik, sebelumnya kalian membacakan hadis yang sudah kita lewati bersama. Tafadhalu barakallahu fikum. Insyaallah ya. Membaca dengan semangat, alhamdulillah. Mudah-mudahan hadisnya tidak sekadar hanya dihafal, tapi kita sama-sama jaga ya, kita sama-sama untuk membacanya dan menjaganya ya. Insyaallah akan bermanfaat di kemudian hari, insyaallah. Baik, bab yang baru, babu ijlal kabir, dauruman. Man alaihi daur, siapa yang gilirannya dibaca? Bismillah. Babu ijlalil kabir. Bab memuliakan orang dewasa. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال أبو كنانة عن الأشعري قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحمل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. Berkata Imam Bukhari, telah memberitakan kepadaku Bishr bin Muhammad, telah memberitakan kepada kami Abdullah, berkata telah menghabarkan kepada kami Auf dari Ziyad bin Mikhraq, berkata Abu Kinanah dari Al-Ash'ari, berkata sungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah memuliakan orang muslim yang sudah beruban dan pengemban Al-Quran yang tidak berlebihan padanya dan tidak menyepelekannya, dan memuliakan penguasa yang adil. Qala Syekh Al-Alamah Zaid Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah fi hadzal haditsi bayanun salasu masaila wa in syi'ta faqul salasatu huquqin. Pada hadis ini terdapat penjelasan tiga masalah, atau bisa kamu katakan tiga hak. Al-mas'alatul ula wujubu ikrami wa ihtirami di syaibatil muslim wa anna dhalika mimma yardallahu tabaraka wa ta'ala anil abdi. Masalah yang pertama, wajibnya memuliakan dan menghormati orang muslim yang sudah beruban, bahwasannya hal itu dari apa-apa yang diridhoi oleh Allah atas hambanya, dari hambanya. Wal mas'alatu tsaniyah fadlu hamlil qur'ani wa fadlu hamilihi wal inayati bihi tilawah wa tadabburi lil ma'ani wa tafahuman lil ahkam. Masalah yang kedua, keutamaan mengemban Al-Qur'an dan keutamaan pengembannya dan perhatian terhadap bacaannya dan merenungi maknanya dan paham terhadap hukum-hukumnya dan mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fahuwa khairuz dzikri wa afdolihi. Maka itu sebaik-baik zikir dan seutama-utamanya. Li'annahu kalamur rahman wa kafa. Karena sungguhnya itu adalah ucapan Allah yang maha mencukupi. Wa ishtaratu fi hamilil Qur'an ayyakuna mu'tadilan salikan tariqil wasti fih. Dan disyaratkan bagi pengemban Al-Qur'an untuk menjadi orang yang adil, yang menempuh jalan tengah-tengah, la minal gulati wa la minal jafat, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyepelekannya. Fal hulu wal jafa khuluqani damiman, karena berlebih-lebihan dan menyepelekan termasuk akhlak yang kedua, akhlak yang jelek. La yajuzu li muslimin umuman wala li himlatil Qur'an ayat tasifa ahadun minhum dzakaron kana au unsa bi wahidatin minhuma. Yang tidak boleh bagi seorang muslim, bagi muslim secara umum, terlebih lagi bagi pembawa Al-Qur'an, pengemban Al-Qur'an, untuk bersifat salah seorang dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, salah satu dari kedua akhlak tersebut. Bal yakunu wastan, akan tapi hendaknya menjadi yang di tengah-tengah. Hudan baina dolalatain, yaitu di atas petunjuk di antara dua kesesatan. Wa ayyakuna qari'ul Qur'an kama kana 'alaihi salaf fi qira'atil Qur'an, dan hendaknya menjadi pembaca Al-Qur'an sebagaimana para salaf dalam membaca Al-Qur'an. Minat tadabburi wat tamahul wastinbatil ma'ani wal wuqufi 'inda dzakril jannati wan nar, yaitu mentadabburinya dan tidak tergesa-gesa, dan menetapkan maknanya dan berhenti ketika disebutkan surga dan neraka. Wa is'alullahal jannah, wa is'alullahal jannata 'inda dzakril jannati wasawab, yaitu meminta kepada Allah surga ketika disebutkan tentang surga dan pahala. Wa ista'idu bihi minan nar 'inda ayatil wa'id, dan berlindung kepada Allah dari neraka ketika disebutkan ayat-ayat ancaman. Wa hakadha ya'tabiru qari'ul Qur'an bima fihi minal amthali wal ahkami wal qasas wa targhibi wa tarhib. Seperti inilah gambaran pembaca Al-Qur'an yang pada Al-Qur'an tersebut terdapat misal permisalan-permisalan, hukum-hukum, kisah-kisah, anjuran dan ancaman. Wa huwa dzalika minal mawdu'atil 'azimah, dan selain itu dari perkara-perkara yang agung. Allati fihi allati hiya fi hadzal Qur'anil Karim, yang terdapat di Al-Qur'an yang mulia. Wa la yajuzu ay yakuna min ahlil jafa fa yahjurul Qur'an, dan hendaknya tidak menjadi orang-orang yang menyepelekan, maka niscaya dia akan meninggalkan Al-Qur'an. Wa hajrul Qur'an ala anwa, meninggalkan Al-Qur'an bermacam-macam bentuknya. Hajrul tilawatihi wa hada hurman khatir, meninggalkan membacanya, maka ini adalah perangai yang khatir, berbahaya. Wa hajrul ilmi bima'anihi, dan meninggalkan mengilmui maknanya. Wa hajrul lil amali bihi wa hada akhtar, dan meninggalkan mengamalkannya, mengamalkan apa yang terdapat pada Al-Qur'an, maka ini lebih bahaya. Wal wajibu silatul abdu bil Qur'ani ala sabilid dawam, maka dan wajib untuk seorang hamba terkait dengan Al-Qur'an wabi'tidal, dan lurus, yaitu sikap tengah-tengah, biduni hulu wala jafa, tidak berlebih-lebihan dan tidak menyempelekannya. Tilawatan wa fahman lil makna, itu tengah-tengah dalam membacanya dan memahami maknanya. Wa amalan bil ahkam, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Wa nashron laha bainal anam, dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Roja rahmatan al-mulkul alam al-malikul alam, dalam rangka berharap rahmat pemilik alam semesta ini. Nanti agak panjang, hari ini dilanjutkan dengan santri yang lainnya. Waktu doik. Baik. Jazakallahu khairan, khairal jaza. Apa yang sudah dibaca? Masya Allah. Jadi kita lihat lagi hadisnya. Bab tentang menguliakan, memuliakan orang yang dewasa. Ya, secara umum memang orang yang dewasa, apalagi di masyarakat awam, ya kita harus terapkan, ya. tidak melihat bagaimana keadaannya dahulu, tetapi kita menghormati mereka. Tetapi yang terutama di sini adalah kalau dalam masalah din, maka menjadi mengkerucut keadaannya, yakni dipilah-pilah tentunya ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu kama naqala al-Syekh al-Alama Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali fi kitabih. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Bishr bin Muhammad. Ya, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Masya Allah, ya, orang yang sudah meninggal tapi ilmunya setiap detik dipelajari. Ini tentu kita harus punya rasa cemburu yang besar dan cemburu yang bagus dalam masalah ini adalah ghibtah, yakni kecemburuan kepada orang yang berilmu. Bagaimana seandainya kita seperti itu, ya? Kita mengharapkan kepada Allah Taala agar ilmu yang kita lakukan ini ikhlas dan juga menjadi ilmu al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ya. Walaupun kita ketika seorang thalabul ilmu itu belajar, niatnya lu harus ikhlas. Harus ikhlas dalam beramal. Tetapi ketika Allah menghendaki bahwa ilmunya itu akan dimanfaatkan, maka itu sisi lain. Sisi lain dari karya atau jerih payah seorang hamba dalam menuntut ilmu. Kita otomatis seorang yang alim harus mengajar, ya, mengajar. Begitu juga Al-Imam Al-Bukhari, beliau menulis kitab ini, ya, dalam keadaan sekarang sudah meninggal, sudah lama sekali. Qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Auf an Ziyad ibn Mihrakin, qala Abu Kinanata anil Ash'ari, qala inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibah. Sesungguhnya dia antara pengagungan Allah. Allah mengagungkan seseorang hamba, di antara pengagungannya itu ikrama dzisyaibatil muslim, memuliakan. Di antara Allah mengagungkan seorang hamba adalah dimuliakannya seorang yang telah beruban, seorang yang muslim telah beruban, telah berambut putihnya. Ini diantara pengagungan Allah kepada seorang hamba. Wa hamil Al-Quran. Wa hamil Al-Quran. Diantara pengagungan Allah SWT juga adalah kepada orang yang membawa Al-Quran. Orang yang mengemban Al-Quran. Mengemban di sini bukan membawa buku kemana-mana, membawa Al-Quran kemana-mana, tetapi secara hissi, secara maknawi, ya, dia mahir membacanya dengan tajwid, dengan tahsin, dan lebih daripada itu menghafalnya. Ghairal ghali fihi, wala jafi anhu. Tidak secara berlebih-lebihan dan tidak dengan kering atau berkurang-kurangan. Ya. Kalau berkurang-kurangan mungkin kita faham, berarti nggak pernah baca, nggak menghafal apalagi, ditinggalkan, masa bodoh Al-Quran mengatakan demikian, nggak mau tahu, ya, mau ngomong apa Allah Ta'ala dalam Al-Quran dia malas, dia tidak peduli dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Pokoknya dia nggak menghiasi dirinya dengan Al-Quran sama sekali. Tapi kalau yang berlebihan ini bagaimana kondisinya? Nah, tentu kita akan baca nanti, insya Allah. Kemudian diantara pengagungan Allah Taala juga pada hamba-hambanya ikrama disultanil muqsit, yakni memuliakan orang yang memiliki urusan umat yang adil, yakni pemerintah yang adil. Di sini menunjukkan bahwasanya pemerintah kaum muslimin harus dijaga adab-adabnya dan hak-hak mereka. Hadis ini dikatakan hasan dalam catatan kaki. Fi hadzal hadis bayanu salasi masailah. Dalam hadis ini ada penjelasan 3 masalah. Hadis di atas itu ada permasalahan 3. Zisyaibatil muslim, muhamil al-Quran, wa ikrami zi sultanil muqsid wa ikrami zi sultanil muqsid, ya, itu tiga hal. Wa in syi'ta, kalau engkau mau, fakul ya bayan salasati huquqin. Ya, ini kalau kita mau sama saja tiga masalah, penjelasan tiga masalah atau penjelasan tiga hak. Ya. Masalah pertama atau hak pertama itu tidak ada permasalahan. Masalatul ula atau al-haqqul awwal wujub ikramin wa ihtiramin dzi syaibati al-muslim. Wajibnya memuliakan secara umum dan menghormati kepada orang yang sudah beruban dari kalangan kaum muslimin. Ya, apakah dia bapak-bapak atau ibu-ibu, kita agungkan, kita muliakan. Kita hormati. Jangan direndahkan, jangan tidak dihargai, ya, tidak di dikagumi dan sebagainya. Artinya kita hormat sama mereka. Wa anna dzalika mimma yardallahu tabaraka wa taala 'anil abdi. Yarda atau yurdi? Yurdi. Dan itu dan yang sesungguhnya yang hal demikian termasuk apa-apa yang Allah ridhoi. Allah ridhoi tabaraka wa taala terhadap seorang hamba. Jadi sudah merupakan sunnatullah fil ard, seseorang yang sudah beruban itu Allah ridhoi. Ya. Allah maklumi. Dan perkara yang sudah manusiawi dan sepanjang zaman. Ini adalah merupakan kehidupan manusia, perjalanan seorang manusia. Masalah yang pertama demikian secara, dan sudah kita bahas yang hari-hari sebelumnya. Tentang masalah orang yang sudah tua. Masalah yang kedua, fadlu hamlil Quran. Keutamaannya, di antara pengagungan Allah Taala adalah keutamaan orang yang membawa Al-Quran. Wa fadli hamilihi, dan keutamaan orang yang atau yang menghafalnya, ya, fadlu hamil Quran, ya, ini keutamaan perbuatan menjaga Al-Quran dan yang membawanya. Wal inayatu bihi, bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Ini inayah, ini berperhatian besar kepada Al-Quran, memberi perhatian yang besar kepada kitabullah Azza wa Jalla ini. Tilawatan wa tadabburan lil ma'ani wa tafahuman. Jadi membacanya, memahaminya, mentadaburinya, mempelajarinya, dan memahaminya. Dan amalan bidzalika. Ya. Tilawatan wa tadabburan lil ma'ani wa tafahuman lil ahkam wa amalan bidzalika. Membaca Al-Quran, kemudian mempelajari makna-maknanya, dipelajari huruf-hurufnya, kata-katanya, memahami hukum-hukumnya, dan jangan lupa juga yang satu hal, mengamalkan Al-Quran. Fahuwa khairu dzikri wa afdolihi. Al-Quran kita sudah pahami sebaik-baik zikr, yakni mengingat Allah SWT, sebaik-baik zikir kepada Allah SWT, dan yang paling terutama li'annahu kalamur rahman wa kafa, karena Al-Qur'an adalah kalamur rahman, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, dan mencukupi, dan suatu hal yang sangat mencukupi. Wa kafa, maha mencukupi Al-Qur'an itu dari segala hal. Kemudian wa yustaratu fi hamil al-Qur'an ayakuna mu'tadilan salikan tariqal wasti fihi. Tidak sembarangan orang yang membawa Al-Qur'an. Tidak sembarangan orang yang menjaganya, menghafalnya dan sebagainya, harus punya syarat-syarat. Ya, harus memiliki syarat. Ya, dan ini di kalangan kaum muslimin yang diajarkan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Apa syaratnya? Hendaknya dia orang yang adil. Orang yang mu'tadil, yang tengah-tengah. Salikan. Orang yang menempuh. Orang yang berjalan tariqal wasti fihi. Jalan yang adil, yang tengah-tengah di dalamnya. Artinya dia tidak bertafrid, yakni mengurang-urangi, dan juga tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan. Nah, nanti di sini akan dibahas. Ya. Artinya jangan sampai menjadi orang yang menyepelekannya, tidak mengindahkannya, menganggapnya seperti ucapan-ucapan manusia biasa, tidak menghargainya, ya. Dan juga salah kalau terlalu berlebihan dalam masalah ini, dalam masalah membawa Al-Qur'an. Bagaimana terlalu berlebihan di sini? Li'anna minal ghulat, la minal ghulat, wala minal jafat, gitu ya. Tidak dari orang-orang yang berlebih-lebihan dan juga tidak menjadi orang-orang yang mengurang-urangi. Dua keadaan, berlebih-lebihan dan juga menyepelekannya sama sekali, itu dua, kedua-duanya adalah akhlak yang jelek. Khuluqani zamiman. La yajuzu li muslimin umuman. Tidak boleh kaum muslimin secara umum untuk memiliki akhlak yang seperti ini. Karena juga akan mengantarkan kepada syubhat dan juga pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang nyeleneh dan keluar dari relnya. Kita mendengar dan kita sudah banyak mempelajari tentang masalah manhaj. Beberapa pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu pun tidak lepas dari akhlak mereka kepada Al-Quran. Dari kalangan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam din, apa yang mereka sikapi dari Al-Quran, mereka salah tafsir, mereka menafsirkan dengan akal mereka sendiri, mereka tidak mengikuti fatwanya para alim ulama, tidak membaca kitab tafsirnya, menafsirkan dengan ra'yu mereka, sehingga mereka sesat. Itulah yang dikatakan seperti berlebih-lebihan dalam agama. Mereka menafsirkan seenaknya, mereka mengambil perkara-perkara yang mestinya khusus dengan dalil umum. Yang mestinya dalil umum diterapkan dengan dalil khusus. Ini jadi seenak mereka. Merubah-rubah, menambah-nambah, mengurang-urangi, dan melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh salafun soleh, itulah jadinya. Sebagaimana akhlaknya ahlul kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghulu di dalam agama kalian tanpa kebenaran. Nah, mereka melakukan seperti tadi, merubah-rubah, kemudian juga menambah-nambah, dan mencikapi Al-Quran dengan menafsirkan seenak ra'yu mereka sendiri. La yajuzu li muslimin umuman wala li hamlatil Quran ayyutasafa ahadun minhum zakaran kana aw unsa bi wahidatin minhumma. Tidak boleh secara muslim secara umum dan juga kepada teruntunya khususnya orang-orang yang membawa Al-Quran, ya, jangan sampai tersifati salah seorang dari mereka seperti tadi, baik itu seorang yang laki-laki ataupun yang perempuan, dengan sifat yang tadi itu al-jafat atau al-ghulat. Bal yakunu waston hudan baina dolalataini. Hendaknya mereka keadaannya tengah-tengah dan hudan, yakni di bawah petunjuk, ya, mendapatkan petunjuk, berdasarkan petunjuk di antara dua kesesatan. Wa yakunu qari al-Qur'an wa an yakunu qari al-Qur'an kama kana alaihi salaf fi qira'atil Qur'an. Wa an yakunu qari al-Qur'an kama kana alaihi salafu fi qira'atil Qur'an. Dan seorang yang membaca Al-Qur'an hendaknya sebagaimana yang diamalkan para salafus soleh ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kita juga harus banyak mengetahui sejarah dari salafun soleh ketika mereka membaca Al-Qur'an, kemudian juga mempraktekkan atau mengamalkan Al-Qur'an. Agar kita jangan sampai tanpa petunjuk, agar kita jangan sampai di luar dari ajaran-ajaran salafun soleh kepada hatta membaca Al-Qur'annya sendiri pun, demikian kita juga mencontoh mereka dan kita berjalan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Di sini dijelaskan, hendaknya seorang yang membaca Al-Quran itu adalah minat tadabbur wa tamahul wa istinbatil ma'ani wal wukuf inda zikril jannah wa nar. Nah, ini diantara perkara yang diajarkan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh salafun soleh. Apa? Satu, tadabbur. Mempelajarinya. sabar mempelajarinya, ya. Jangan cepat bosan, jangan cepat jenuh, jangan merasa tersiksa dan sebagainya. Justru kita pelajari dengan menghayatinya, dengan ikhlas mempelajarinya. Wa tamahhul, yakni mengunyahnya, dan jangan buru-buru, pelan-pelan gitu ya. Wa tamahhul, dari tamahhul, tamahhal artinya dia mencernanya. Dia melewatinya dengan tartib, dengan jangan tergesa-gesa, dengan pelan-pelan, dengan baik. Wastinbatil ma'ani, mengambil hukum makna, ya, diambil hukum-hukumnya. Istinbat ini mengambil kesimpulan, makna-maknanya itu berarti demikian sebagainya. Istafadna minal ayah, ya, bagaimana begitu. Wal wukuf inda dzikri jannah wan nar, kemudian juga berhenti ketika membaca firman-firman Allah Taala ketika bercerita tentang surga dan neraka. Bukan berhenti diam lama, tetapi berdoa. Diajarkan di sini berdoa. Fayas'alullaha al-jannata inda dzikri jannah was-sawab. Ketika bercerita tentang surga, maka dia disunahkan untuk atau diajarkan untuk berdoa. Allahumma inna atau ini as'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal, dan semisalnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkan kepada surga dari ucapan dan perbuatan. Wa yasta'idhu minan nar, wa yasta'idhu bihi minan nar 'inda ayatil wa'id. Wa hakadha yu'tabaru qari'ul Qur'an bima fihi minal amsal wal ahkam wal qasasi wat targhib wat tarhib. Ketika membaca firman-firman Allah yang menceritakan tentang neraka, maka dia juga berhenti sejenak dan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa maqarrab ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada api neraka dari ucapan-ucapan dan perbuatan. Ya. Jangan sampai kita dengan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapannya itu mendekatkan kepada nar, an-nar. Ya. Na'udzubillah minan nar. Demikianlah yu'tabar qari'ul Qur'an. Demikianlah menjadi dinilai, atau inilah nilai yang sesungguhnya teranggap seorang pembaca Al-Quran bima fihi minal amsal, dengan apa-apa yang ada contoh-contoh hukum-hukum dan cerita-cerita, kisah-kisah. Lalu targhib, mana targhib? Yani al-hath, motivasi-motivasi, kemudian penyemangat-penyemangat. Wa tarhib, dan juga di dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang mundhir, yani inzar, memperingatkan, ancaman-ancaman. Di dalamnya ada tahzir, ada juga bishro, ya, ada memberi kabar gembira, dan juga ada mengancam. Ya. Al-Quran berisi ancaman-ancaman kepada orang-orang yang telah sesat. Tidak semuanya bishro terus, kabar gembira. Tetapi juga disebutkan di sana ada tarhib, hati-hati, jangan begini, jangan begitu, awas itu, dan sebagainya. Itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah Allah contohkan masalah tahzir di dalam Al-Qur'anul Karim. Hati-hati dari ahlul dhalal wa ahlus syahwat dan semisalnya. Wa ghairu dzalik minal mawdu'atil 'azimah, dan banyak sekali dari perkara-perkara yang agung. Allati hiya fi hadzal Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh ayyakuna min ahlil jafa. Tidak boleh seorang muslim, apalagi seorang pembawa Al-Quran, orang yang kering hatinya. Yani jiwanya, sikapnya jafa, kaku. Ya. Kemudian juga kering, menyepelekan, terlalu menyepelekan, terlalu tafrid, terlalu mengurang-urangi. Bagaimana sih? Fayah jurul Quran, dia tinggalkan Al-Quran. Ya. Dia tinggalkan Al-Quran, Al-Quran hanya sebagai koleksi di maktabahnya, hiasan di lemari buku-bukunya, sampai berdebu dan seterusnya. Dan meninggalkan Al-Quran itu beberapa macam. Satu, tidak membacanya, malas. Kalau lagi semangat, sehari 5 juz. Tapi kalau lagi malas, pleng, lama sekali, gak baca sama sekali. Setahun sekali juga mungkin sudah syukur bulan Ramadan, ya. Jadi gak mau baca. Mendingan baca 10 atau bahkan mungkin 5 ayat, kalau bisa mungkin lebih daripada itu. Tapi dawam. Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu apa yang stabil, yang istiqomah, yang langgeng. Ya, dua hari sekali atau mungkin ya bagi salat santri thalabul ilmi tidak aneh kalau setiap hari membaca. Wa in qalla, walaupun sedikit yang dibaca, tetapi rutin itu yang lebih baik daripada membacanya banyak sekali waktu tetapi meninggalkannya lebih banyak dari membacanya. Wa hadha hurmanun khatir, ini adalah apa namanya perbuatan yang meninggalkan yang berbahaya. Dan ini adalah hurman khatir, yakni sikap meninggalkan, sikap membatasi, sikap mencegah, meninggalkan, dan perbuatan yang khatir, berbahaya, tidak bagus. Wa hajrun lil ilmi bima'anihi, meninggalkan ilmu, meninggalkan ilmu terhadap makna-maknanya. Jangankan membaca, ya, jangankan tadi mempelajari makna-maknanya, membacanya saja sudah susah, apalagi kan lebih daripada itu mempelajari tafsir Al-Qur'an Karim. Wa hajrun lil amal bihi, begitu juga bentuknya adalah meninggalkan dari amal dari Al-Qur'an. Ini lebih parah lagi. Al-Qur'an menceritakan tentang perkara-perkara tauhid, meninggalkan syirik, perkara-perkara tentang dosa dan sebagainya, tentang masalah amal-amal dan sebagainya, perangai-perangai, budi pekerti dan sebagainya, sama sekali tidak diterapkan dalam hidupnya, sehingga dia hidupnya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, dan ini lebih berbahaya. Ya, kalau membaca, mempelajarinya agak ada rem dia, malu, kemudian juga menjaga diri. Tapi sudah kalau tiga-tiganya ini ada, mau jadi apa seorang itu? Ya, baca sudah enggak pernah, mempelajari tafsirnya juga apalagi, mengamalkannya kosong. Tidak ada ruh, tidak ada gambaran, cerminan dari akhlak-akhlak Al-Qur'an. Maka ini walaupun namanya muslim, namanya seorang muslim, namanya berbau islami, tapi itu hanya sebatas nama saja. Tidak ada bekasnya sama sekali. Maka yang wajib bagi seorang kita adalah kita jadikan silah, yakni perantara antara kita dengan Al-Qur'an, ala sabirid dawam, dengan cara melakukannya dengan terus-menerus. Wa bi'tidal, dan dengan yang tengah-tengah. Sekali lagi, jangan berlebih-lebihan dan jangan berkurang-kurangan. Berlebih-lebihannya tadi, jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urangi, jangan menafsirkan sembarangan, jangan menafsirkan dengan seenak sendiri, jangan juga kita menyikapi Al-Qur'an dengan hawa nafsu kita, ya, kemudian juga tadi yakni mengamalkan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak jelas dan tidak bertanggung jawab dan mengarah kepada kesesatan. Semangat boleh, tapi kalau semangat di atas kesesatan itu salah. Semangat dalam kita, ayo tegakkan Islam, ayo tegakkan Al-Quran dan sebagainya, tapi caranya cara yang tidak sesuai dengan sunnah, maka itu berlebih-lebihan di dalam agama, berlebih-lebihan dalam menyikapi Al-Quran, ya, dengan cara yang salah. Biduni ghulu wala jafa, tilawatan wa fahman lil ma'ani wa amalan bil ahkam. Sekali lagi, dengan cara yang adil itu adalah membacanya, memahaminya, dan mengamalkan hukum-hukumnya. Wa nashran laha bainal anam, atau bainal anam, menyebarkannya di antara manusia, di tengah-tengah manusia, roja'an rahmatil malikil alam, dengan mengharapkan rahmat dari raja, yakni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, nampaknya masalah yang ketiga kita akan sambung nanti insyaallah pada pertemuan mendatang biiznillah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa sanawasil insyaallah fil liqa'il qadim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kaum muslimin, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan sehingga kurang nyaman di telinga Anda, agak keras logo dari RDFM ini. Kami mohon maaf, kami kecilkan kemudian. Kaum muslimin, demikian tadi kajian bersama Al-Ustaz Abu Irbad Zainal Arifin dalam kesempatan beliau menyampaikan kajian kitab Adab Mufrad dalam bab menghormati atau memuliakan orang yang lebih tua. Kemudian semoga ini akan menambah kita motivasi untuk kita mengamalkan hadis Nabi yang sahih, yakni menghormati orang tua atau menghormati orang lebih tua, terlebih orang lebih tua dan lebih tua ilmunya, lebih berumur, lebih senior dalam keilmuan, dan kita pun menghormati mereka baik dari segi usia ataupun dari segi keilmuan yang mereka lebih tua atau lebih senior daripada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Subhanakallahumma wabihamdik. Dan kita ikuti acara berikutnya. Semoga memberikan semangat Anda di kesempatan pagi ini.